Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin la yaumitin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib wal Mujib Syarah Matan Ghoya wa Takrib. Kita di pertemuan ke-53 masih di kitab Usulah, di ya, kitab Janais, ya, di kitab Janais. Oh ya, sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang mulai sholat, ya, sholat jenazah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa yukabbiru alaihi ay al-mayyiti idza suliya alaihi arba'u takbiratin. Ya, jadi ini membahas tentang sholatnya. Sholat 4 takbir. Dan niatnya nanti di barengkan dengan takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Dan tidak ada kewajiban bagi imam untuk niat menjadi imam. Nah, kalau untuk makmum wajib niat menjadi makmum. Kemudian imam, kalau imam tidak wajib. Kalau dia niat ya mendapatkan pahala, jika tidak maka tidak. Masalah berjamaahnya ya. Bi takbiratul ihram, yaitu dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu bagian dari 4 takbir tersebut. Jadi bukan bukan di luar 4 takbir, artinya takbiratul ihram itu adalah bagian dari 4. Jadi totalnya 4 sudah termasuk takbiratul ihram. Walau kabbara khamsan lam tabtul, jika imamnya takbir 5 kali, ya, lam tabtul, maka tidak batal sholatnya meskipun itu sengaja. Ya, meskipun dia sengaja tidak batal, karena ini dia pada hakikatnya menambah zikir saja. Selama dia tidak meyakini itu membatalkan, karena sebab dia jahil. Jadi kalau dia meyakini itu membatalkan, maka bisa batal, ya, karena meyakini seperti itu. Lima ataupun yang lainnya ya. Ataupun lebih dari 5. Lakin lau khomasa imamuhu lam yutabi'hu. Tapi jika imam melakukan takbir 5 kali, jadi 4 kemudian tambah lagi imam mengusang imamnya, lam yutabihu, makmumnya tidak mengikuti. Ini ibarat ini untuk memberikan apa penjelasan atau koreksi agar tidak salah paham, karena tadi disebutkan jika imam takbir 5 kali kan tidak batal. Berarti kalau tidak batal berarti diikuti. Ya. Tapi ternyata tidak. tidak batal tapi tidak diikuti. Yaitu tidak disunahkan baginya sama makmum untuk mengikuti gerakan atau takbir yang kelima tersebut. Akan tapi kalau misalnya dia mengikuti di takbir kelima, sholatnya juga tidak batal sebagaimana dipatwakan oleh Ar-Romli di Nihayatul Muhtaj Syarah Al-Minhaj. Jadi di sini lam yutabi'hu itu maksudnya lam tusan. Lam tusan. Lam tusana mutaba'atuhu. Tidak di apa? Sunahkan untuk mengikutinya. Tapi kalau dia mengikuti tidak batal sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana kalau dia tidak mengikuti apa yang dia lakukan? Bal yusallimu kan tapi dia salam. Ya, tentunya ini setelah niat mufaraqah karena ini berjamaah imamnya sudah selesai takbir keempat dia takbir lagi misalnya maka makmum kalau ingin salam ya niat mufaraqah terlebih dahulu agar dia tidak menyelisih imam. Setelah niat mufaraqah kemudian dia salam. Atau pilihan lain atau yantaziruhu yusallima ma'hu. Atau makmum menunggu imam selesai mengerjakan takbir kelima. Ya. Liusal lima agar makmum bisa salam ma'ahu bersama imam. Wahuwa afdolu ini yang lebih baik daripada mufarokoh kemudian salam sendiri. Wayaqra'u al-musalli al-fatihata ba'da at-takbirati al-ula. Ya, ini dibaca secara sir meskipun sholatnya di malam hari. Ya, dibaca sir meskipun sholatnya di malam hari. Dan tetap disunahkan yaitu membaca ta'awud dan mengaminkan bacaan Al-Fatihah setelahnya. Kan tapi tidak disunahkan doa iftitah dan surat setelah surat Al-Fatihah. Karena prinsip dari sholat jenazah adalah meringankan. Meskipun nanti dia sholat di sisi kubur ketika belum sempat menyolatkan jenazah ataupun sholat ghaib tetap berdasarkan prinsip sholat jenazah itu adalah ringan. Ya, seperti itu menurut pendapat mu'tamad. Dan nanti kalau tidak bisa surat Al-Fatihah maka diganti dengan yang lain sebagaimana aturan yang sudah kita pelajari di bab rukun salat. Wa yaqra'u al-musalli al-Fatihata ba'da at-takbiratil ula setelah takbir pertama yaitu tadi takbiratul ihram ya. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Dan boleh membaca Al-Fatihah setelah takbir selain pertama. Tapi yang afdol, yang paling baik adalah membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kalau setelah takbir kedua boleh ketiga dan keempat seperti itu berarti ya. Sehingga tidak kewajiban baca Al-Fatihah ini bukan apa yaitu tidak harus di setelah takbir pertama. Sehingga misalnya dia setelah takbir pertama cuma diam saja kemudian nanti membaca Al-Fatihah setelah takbir kedua maka boleh. Yaitu di takbir kedua yaitu nanti di situ membaca Al-Fatihah dan membaca sholawat atau takbir ketiga membaca doa juga membaca Al-Fatihah atau setelah takbir yang keempat juga boleh tapi yang lebih baik adalah setelah takbir yang pertama. Ini berbeda dengan bacaan di takbir yang kedua dan ketiga. Yang di takbir kedua yang harus di situ solawat di takbir kedua, kemudian doa itu harus di takbir ketiga. Kalau takbir keempat tidak ada kewajiban di situ ya, boleh diam saja. Gitu. Nah, meskipun ya bisa membaca doa juga, tapi jika diam tidak mengapa. Tapi kalau takbir kedua ini harus ada di situ apa? Solawat, takbir ketiga doa. Tapi kalau Fatihah bisa di takbir setelah takbir manapun. Karena sholat sholat jenazah ini yang jadi maksud apa adalah syafa'ah ya, syafa'ah ya, dimintakan apa ampun oleh orang-orang yang masih hidup. Ini bisa terwujud itu dengan doa, kemudian sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini wasilah untuk terkabulnya doa. Sehingga kenapa di situ kenapa di untuk sholawat dan apa doa ini dia nggak bisa pindah di takbir yang lain. Nah, sholawat harus di takbir kedua, kemudian doa harus di takbir ketiga, karena ya, saya katakan maksud dari sholat jenazah untuk mendapatkan syafaat yaitu di orang-orang yang mendoakannya ya, menjadi inti di situ, sehingga doa harus di situ setelah takbir ketiga, kemudian sholawat adalah wasilah, wasilah agar doa terkabul. Sehingga di situ ditetapkan di takbir kedua untuk sholawat dan takbir ketiga untuk doa. Sedangkan al-fatihah, sehingga kalau al-fatihah ini boleh di setelah takbir manapun. Ini sebagian para fuqaha seperti yang memberikan taklil semacam itu. Ya meskipun ya terjadi apa? Terjadi munakosah yaitu pertentangan dari yang lainnya, karena bacaan Al-Fatihah ini juga wasilah yang besar, a'zamul wasail. Sehingga ada yang mengatakan ini enggak ada ilatnya seperti ini ya, hanya ittiba saja. Sebagaimana dikatakan oleh Nawawi di dalam Majmu'. Baik, kemudian wa yusholli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-takbirati tsaniyah. Salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Dan juga disunahkan yaitu selawat pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak disunahkan salam, sebenarnya selawat saja. Ba'da at-takbiratil tsaniyah yaitu wajib hukumnya di sini setelah takbir kedua untuk selawat, sehingga tidak boleh nanti diucapkan setelah takbir yang selain yang kedua. Demikian pula untuk doa juga demikian, wajib setelah yang ketiga, tidak bisa yang setelah takbir yang lain. Wa qalu as-salati alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Wa qalu salah, bacaan minimal sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimalnya seperti itu. Ya kalau sempurna sebagaimana yang dibaca setelah tasyahud akhir ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, kemudian berdoa untuk mayit ya. Ba'da salisah, setelah takbir yang ketiga. Ya, harus mendoakan untuk mayit itu nih, mayit. Wa aqalu du'a'i lil mayyiti Allahumma ighfir lahu. Ya, nah, tadi setelah ba'da salisah tadi hukumnya wajib ya, tidak bisa doa di takbir yang lain. Wa aqalu du'a'i lil mayyiti Allahumma ighfir lahu. Sama seperti ya. Allahumma ighfir lahu atau Allahumma arhamhu dan seterusnya. Ghafarallahu lahu rahimallahu, itu juga boleh. Nah, itu minimal ya. Nah, itu sudah sah maksudnya. Karena ini doa ini kan masuk rukun ya. Sudah pernah kita bacakan. Nah, doa lil mayit itu untuk rukun yang keenam. Tadi harus ada doa. Nah, bagaimana doa itu teranggap sah minimalnya ya tadi mendoakan ampunan atau rahmat. Dan harus doanya ini berupa urusan akhirat ya, tidak bisa hanya urusan dunia. Kecuali urusan akhirat, urusan dunia yang nanti mengantarkan pada urusan akhirat seperti pelunasan utang. Allahumma Allahumma qdi anhu dainahu. Ya. Ya Allah, selesaikanlah utang si mayit ini. Wa akmaluhu, yang sempurnanya mazkurun fi qaulil musannifi fi ba'di nusakhi. Yaitu sebutkan di perkataan musannif di sebagian redaksi matan. Ini doanya panjang, ini gabungan dari beberapa asar seperti itu. Ya, kita baca ya, karena ini memang disebutkan di sini, meskipun ya, doanya panjang, mungkin nggak cocok untuk matan. Ya, itu doanya, ya, tapi isinya bagus, ya. Isinya sangat bagus ya. Makna-maknanya bagus, gabungan ini, gabungan dari riwayat-riwayat. Yaitu Allahumma hadza 'abduka, Allahumma ya Allah. Aslinya kan ya Allah, kan. Dan ya-nya dihapus ganti mim jadi Allahumma. Ya Allah, hadza 'abduka, ini hambamu. Ya. Maksudnya ini hambamu yang apa sekarang berada di sini dalam keadaan apa rendah tunduk. Wabnu abdaika, ini hambamu dan anak dari abdaika, apa dua hambamu, yaitu ya, bapak dari mayit dan ibu dari mayit. Yang keduanya juga hamba Allah. Ya, Hasya al-Bajuri disebutkan hadza fi zakar, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, hadzi ammatuka wa bintu abtaika. Kemudian kharaja min ruhi dunia wasi'atiha. Ruhi atau rohi. Min rohi. Atau ruh. Ya, dia apa. Min ruhi at dunia. Sehingga ini kalau dibaca ruh. Ini isti'aroh ya, karena menyamakan dunia ini dengan seorang ya yang punya ruh. Dunia punya ruh, dan seorang punya ruh, dunia juga punya ruh. Ini isti'aroh dengan kinayah. Kharaja min ruhid dunia wasi'atiha, dan luasnya dunia. Dia keluar dari, sudah keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan meninggalkan apa? Serta dengan keluasan dunia tersebut. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha. Ya, sedangkan mahbubuhu wa ahibba'uhu, ya, ahibba' atof ya. Itu fiha, itu di apa? Dunia, wawunya untuk hal, wawu hal. Dia meninggalkan dunia dan luasnya dunia, sedangkan dalam keadaan atau sedangkan mahbubnya dan ahibanya itu di situ, masih di dunia. Dalam keadaan mahbubnya dan ahibanya masih di dunia. Ya, Ma. Berpisah dengan mahbub dan ahibanya. Mahbub di sini maksudnya adalah orang man yuhibhu al-mayit. Jadi apa? Orang yang dicintai mayit. Mahbub. Itu mahbub adalah man yuhibhu al-mayitu. Orang yang dicintai mayit. Jadi ya. Orang-orang yang dicintai mayit. Kalau ahibba itu man yuhibbul mayita. Orang yang mencintai mayit. Ini si mayit ini meninggalkan dunia dalam keadaan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai dan berpisah dengan orang-orang yang mencintai. Seperti itu. Kemudian kemana dia? Ila zulmatil qabri. Menuju gelapnya kubur. Ya. Ini golibnya kan dikubur. Meskipun ada yang mati tidak dikubur. Misalnya mati tenggelam dan lain sebagainya. Ya tidak dikubur. Kemudian ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi, dan hal-hal yang dia jumpai. Berupa kengerian, ya, fitnah kubur, berupa fitnah kubur. Dan balasannya, balasan dari amalnya. Amal baik, ya, dapat balasan baik. Amal buruk, dapat balasan buruk. Jadi dia akan menjumpai itu di dalam kuburnya. Mencari menjumpai fitnah kubur. Dan menjumpai, yaitu balasannya. Kana yashadu ala ilah ila anta. Ya Allah, ini dulu hambamu ini bersaksi bahasnya tidak ada sembahan yang berhak diberi melainkan engkau. Ya, secara zahirnya seperti itu. Artinya ini persaksian dari orang-orang yang mendoakan ini. Dia melihat zahir dari si mayit memang seperti itu zahirnya. Wahdaka la syarikalak. tidak ada apa, la ilaha illa anta wahdaka semata, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Ini secara zahir demikian, sehingga orang yang berdoa pun bersaksi demikian berdasarkan apa? Zahirnya. Adapun batinnya ya Allah yang lebih tahu, sehingga di lafaz selanjutnya wa anta a'lamu bihi minna, sedangkan engkau ini yang lebih tahu daripada kami tentang beliau ini, si mayit ini. Batinnya seperti apa? Urusan batin ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan ini ya karena khawatir nanti yang hidup ini bersaksi kok tidak benar gitu kan. Ya karena bersaksi secara zahir, adapun batinnya seperti apa dia ini yang berdoa kan enggak tahu. Ya kalau yang batin serahkan pada Allah, wa anta a'lamu bihi minna. Kemudian Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Ya Allah, dia nazala, apa dia menemui, turun menemuimu. Artinya dia itu menjadi tamu di sisimu ya Allah. Dia ini sekarang menjadi tamu di sisimu ya Allah. Wa anta khairu manzulin bihi. Dan engkau sebaik-baik yang sebaik-baik zat yang apa yang memuliakan tamu ya, seperti itu. Wa asbaha faqiran ila rahmatika, dan sekarang dia menjadi orang yang fakir untuk butuh atas rahmatmu ya, meskipun di dunia ini belum mati jika dua butuh, tapi ketika mati lebih butuh lagi. Lebih apa? Butuh lagi. Maksudnya lebih lagi. Menjadi apa? Syiddatal iftiqor. Sangat membutuhkan. Wa anta waniyun an azabihi. Dan kau sebenarnya tidak butuh akan azabnya. Maksudnya apa? Bahasanya ini orang ini mau diazab atau diapa itu sebenarnya Allah enggak butuh gitu. Mau diazab juga Allah enggak dapat manfaatnya, enggak diazab juga enggak. Jadi maksudnya antawuniyun an azabihi. Ya Allah tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan diazab orang tersebut tidak ada manfaat bagi Allah dan juga tidak ada dharar. Wa anta ghaniyun an azabi. Wa qad ji'naka raghibina ilaika shufa'a lahu. Kami menghadap padamu ya, wa qad ji'naka. Kami menujumu menghadap padamu raghibina ya, dalam keadaan kami itu sangat menginginkan ya. Menginginkan ya, menghadapmu menginginkan sufa'a alahu, menjadi beri syafaat untuk mayit ini. Itu ya tadi memohonkan doa kebaikan untuk si mayit. Allahumma in kana muhsinan, ya Allah jika mayit ini baik ya beramal ketaatan ya, fazid fi ihsanihi, tambahkanlah ya Allah kebaikannya, yaitu nanti ya Allah tambahkanlah dia pahala ya. Itu pahala kebaikannya. Wa in kana musian, jika memang dia orang yang beramal maksiat, maka fatajawaz anhu, yaitu ampunilah, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Walakihi birahmatika ridhoka, yaitu berilah dia dengan sebab rahmatmu, berilah dia ridhomu. Ya Allah, berilah dia ridhomu. Ridhoilah dia dengan sebab rahmatmu. Walakihi fitnatal qabri wa azabahu, dan cegahlah dia dari fitnah kubur dan azabnya. sehingga dia nanti jagalah dia agar dia itu bisa melalui fitnah kubur, bisa menjawab apa pertanyaan kubur dan dijaga dari azab. Wafsah lahu fi qabrihi, kemudian luaskanlah yaitu kuburnya. Itu luaskanlah sejauh pandangan mata. Wajafal ardu an jambaihi, dan jafi, wajafi itu ba'id, ba'da yubaid. Al ardu, jauhkanlah tanah bumi dari sisi tubuhnya. Dari sisi kanan dan kiri. Walaki birahmatika al-amna, dan berikanlah dia keamanan. Min azabika, dari azabmu, yaitu keamanan dengan sebab birahmatika. Min azabika, keamanan dari aman dari azabmu, hatta tab'asahu, sampai engkau bangkitkan dia aminan ila jannatika, dalam keadaan aman, yaitu dari kengerian, ila jannatika, menuju surga. Yaitu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai sampai situ. Ini doanya panjang. Kalau kandungan maknanya bagus ya. Insya Allah, kandungan maknanya bisa kita apa. Ini gabungan dari beberapa riwayat. Bisa diamalkan atau mengamalkan yang persis dalam hadis yang sahih, yaitu juga tidak masalah. Kemudian wayaqulu fi rabi'ati, kemudian mengucapkan di setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini sunnah saja, tidak dilakukan juga enggak mengapa, bukan rukun ini ya. Jadi ini doa ini bukan rukun setelah takbir keempat. Sehingga kalau dia tidak apa tidak membaca apa-apa setelah rakaat atau setelah takbir keempat, maka tidak mengapa. Tidak ada rukun di situ. Yaitu Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa la. Ajruhu maksudnya adalah pahala sholat, mensolatkan si mayit. Ya, jangan kau haramkan pahalanya, maksudnya pahala dengan sebab menyolatkan dia dan pahala musibah. Ya, karena apa? Pahala musibah, karena kaum muslimin ini hakikatnya adalah satu kesatuan. Ini satu badan. Sehingga kalau ada satu yang susah, ya, yaitu terkena sakit, maka yang lainnya juga ikut. Ya. Sehingga di sini mengisyaratkan untuk bisa mendapatkan pahala. Pahala mensolatkan dan pahala terkena musibah. Jadi di sini maksudnya, ini kaum muslim ini juga kena musibah. Ini dia saudaranya meninggal dunia. Ini yang lainnya kena musibah, gitu maksudnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kaum muslimnya satu kesatuan. Ini saudara kita, saudara seiman, ya meninggal dunia. Berarti ikut sedih. Jadi yang terkena musibah itu, ya bisa dikatakan semuanya, maksudnya seperti itu kalau kita lihat konteks dari doa ini. Ya meskipun ada yang lebih khusus, ya kalau lebih khusus kan kerabat-kerabatnya. Dan orang-orang yang memang apa berat untuk ditinggalkan si mayit. Tapi kalau secara umum, ya hakikatnya adalah saudara seiman. Wala taftina ba'dahu. Janganlah kami diberi fitnah setelahnya, yaitu dengan musibah, yaitu dengan kemaksiatan. Waghfir lana wa lahu. Wa yusallimu al-musalli ba'da at-takbirati rabi'ah. Kemudian salam setelah takbir yang keempat, ya. Dan sebelumnya boleh juga atau sunnah membaca doa tadi. Kalau tidak, tidak mengapa. Ba'da takbirati rabi'ah. Di wassalamu huna, dan salam di sini kasalami fi sholati ghairil janazati, seperti salam ketika sholat selain sholat jenazah, seperti menengok ya, di salam pertama ke kanan, kemudian salam kedua ke kiri, sama fi kaifiyatihi, dalam tata cara wa adadihi, dan jumlahnya, yaitu dua salam jumlahnya, yang pertama itu wajib, yang kedua sunnah, sebagaimana di sholat selain sholat jenazah. Lakin akan tapi yustahabu ziyadatu rahmatullahi wa barakatuh, disunahkan untuk menambah ucapan rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tambahan keterangan, kan tadi disebutkan bikaifiyah sama. Tapi di sini kalau kita katakan bikaifiyah itu kaifiyahnya sama, zahirnya berarti tidak disunahkan warahmatullah, ya. Dan yang muktamad itu tidak disunahkan di sholat jenazah ataupun di sholat-sholat yang lain. Yang wabarakatuh tadi, ya. Yang wabarakatuh itu tidak disunahkan di sholat jenazah ataupun sholat yang lain. Ya, kesimpulannya, jadi warahmatullah itu ya disunahkan di ini sholat jenazah dan di salat yang lain. Ini yang warahmatullah. Jadi rinci, ya, yang warahmatullahnya. Jadi yang tidak disunahkan yang wabarakatuh. Yang warahmatullah itu sunnah di salat jenazah dan salat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ada warahmatullah. Adapun wabarakatuh tidak disunahkan di salat jenazah, yaitu huna di sini salat jenazah. Juga di sholat-sholat yang lain. Ya, juga di sholat-sholat yang lain. Ini menurut pendapat muktamad, meskipun mungkin ada yang berpendapat beda. Ya, sudah selesai, ya. Sampai di situ. Kemudian wayud fanu al-mayitu, mayit dimakamkan dikubur, hukumnya wajib dikubur. Sehingga tidak mencukupi kalau misalnya cuma diletakkan saja, ya, diletakkan di dalam ruangan atau di apa gua. Ini harus kubur. Kubur itu menggali tanah, ya, kemudian dimasukkan seperti itu. Ya, jika artinya jika tiga bisa digali, menggali ya, menggali, ya, dikubur. Ya, kecuali tidak memungkinkan ya, tidak mungkin untuk mengubur. Misalnya dia mati di laut, di kapal itu. Ya, ya kalau mati di kapal, ya nanti nunggu sampai di daratan. Nah, jika dekat, tapi kalau jauh ya nanti dimasukkan ke dalam laut. Jadi nanti dia diikat, mayatnya diikat di antara dua papan. Ya, karena dia nanti tidak menggelembung. Ya. Terus bagaimana maksudnya diikat di papan, kemudian ditaruh di laut. Tujuannya itu maksudnya biar dia cepat sampai nanti atau nanti bisa sampai ke daratan sehingga ada yang mengubur di situ. Atau pilihan yang lain, dia dimasukkan ke laut dengan diberi pemberat agar tidak mengapung, ya, sehingga dia masuk ke dalam. Ini juga tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian nilai minimal, ya, bentuk minimal kewajiban mengkubur itu adalah ya menghalangi bau agar tidak keluar, ya, bau mayit, agar bau tersebut tidak keluar di luar kuburan sehingga tercium oleh orang-orang yang hidup, yaitu manusia sehingga nanti bisa mengganggu, ataupun binatang buas sehingga nanti akan membongkar kuburan tersebut untuk memakannya. Ini nilai minimalnya, bentuk minimal seperti itu, jangan sampai nanti baunya itu keluar, ya. Yang disunahkan untuk menguburkan di selain malam hari dan bukan di waktu dilarang sholat. Ya kan, tapi boleh juga misalnya dikubur di malam hari dan hukumnya tidak makruh. Demikian pula kalau bertepatan dengan waktu dilarangnya sholat, jika dia tidak mencari-cari waktu untuk agar pas di situ. Dan dikuburkan di pemakaman itu lebih afdol daripada di tempat yang lain. Agar mayit di pemakaman mendapatkan doa dari orang-orang yang lewat di situ. Wa yudfanu al-mayitu fi lahdin atau luhdin. Lahat, di liang lahat, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Ya, di kuburnya di liang lahat ini hukumnya sunnah, yaitu lebih bagus, lebih afdol daripada dikubur di liang yang di tengah-tengah ya. Jadi kalau liang lahat bagaimana? Tanah digali, kemudian kita sampai di bawah itu, kemudian sampingnya digali, ya digali menyamping gitu, seperti laci gitu kan, ya, menyamping. Jadi galian menyamping, nanti mayit kan masukkan ke situ, sehingga seperti bentuk huruf L gitu ya, menggali ke bawah, kemudian menyamping. Yang samping menyamping ini namanya liang lahat. Kalau tidak menyamping, menggali ke bawah biasa, kemudian tengahnya digali lagi. Ya, sekira seukuran mayit tersebut bisa masuk. Nah, ini nanti lebih afdal digali menyamping yang lahat tadi. Dengan catatan tanahnya tanah yang kuat, bukan yang tanahnya lembek atau gampang longsor. Kalau tanahnya lembek, gampang longsor, lebih utama yang digali lagi ke bawah, bukan menyamping, yaitu bukan liang lahat. Mustaqbilal kiblah, ini wajib. Artinya mayit itu wajib dihadapkan kiblat. Ini mendudukkan, hukum mayit seperti hukum orang yang sholat ya, menghadap ke kiblat. Waluhdu atau lahdu bifatil lam wa dhamiha wa sukunil ha. Bisa dibaca lahdu, bisa dibaca aluhdu. Mayufaru fi asfali janibil qabri, yaitu bagian yang digali di bawah dan samping, bawah janib, bawah samping kubur, minal kiblah, dari arah kiblat. Qadra ma yasa'u al mayyita wa yasturuhu, seukuran mayit itu bisa masuk di situ dan ditutup. Wadahnu billah di afdolu min dahni bisakti. Mengubur di liang lahat itu lebih bagus daripada mengubur di sak. Sak tadi ya, di menggali biasa, kemudian tengahnya digali lagi ke bawah. Bukan menyamping, tapi ke bawah lagi. Lebih bagus dengan catatan in solubatil ardu. Dengan catatan tanahnya keras, tidak mudah longsor. Dan menggali itu, menggali kubur. Itu seukuran, ya, dalamnya adalah komatan wabastotan. Yaitu seukuran tingginya orang berdiri, plus tangannya dijulurkan ke atas. Sehingga caranya tadi, digali tanah biasa, kemudian digali ke bawah sampai seukuran apa? Paling tidak seukuran orang itu berdiri, kemudian tangannya dijulurkan ke atas. Nah, tangannya itu ya ketika dijulurkan ke atas, ujung jarinya itu sampai di tanah tadi ya. Ya, tingginya sekitar itu. Tingginya adalah orang berdiri dengan tangan dijulurkan ke atas, kemudian ukurannya tingginya segitu. Dari kaki sampai ujung jari tangannya yang tadi dijulurkan ke atas. Wasaku ataupun saku an yufara fi wasatil qabr. Kalau sak itu dia digali di tengah-tengah galian kuburan. Kan nahri seperti sungai. Wayubna janibahu, kemudian diberi bangunan di sisi-sisinya. Jadi yang apa? Saku tadi. Wayudoa masih atap ke yufaron tadi. Wayudoa al-mayitu bainahuma, dan mayit diletakkan di situ. Kalau lihat ibarat di sini, dia digali plus diberi bangunan, misalnya batu bata di kanan kiri ya. Lihat, kalau lihat ibaratnya seperti itu. Tapi di hasil bajuri disebutkan tidak mesti melakukan dua itu, boleh melakukan salah satunya. Cuman digali saja, ya digali saja berarti ada nanti galian kecil, ya ke bawah. atau sekedar meletakkan bangunan di kanan kiri sehingga nanti otomatis seperti ada galiannya di tengahnya tersebut. Tapi kalau ibarat di sini menggali plus memberi apa bangunan di kanan kirinya. Sehingga bentuk gambaran dari sak itu ada tiga, ya. Yaitu yang pertama, dia setelah menggali komatan wabastotan tadi, kemudian digali apa? Tengahnya digali seukuran kira-kira mayat bisa masuk. Cara kedua tidak digali gitu, tapi diberi tambahan bangunan kanan kiri. Yang ketiga digali plus diberi tambahan bangunan. Wayusqofa alaihi bilabinin wanahwihi. Dan diberi apa? Tutup. Ya, di atas mayit. Wa yudha'a al-mayitu 'inda mu'akhiril qabri wa fi ba'di nusakhi ba'da mustaqbilil qiblati ziyadatun wa hiya wa yusallu min qibali ra'sihi. Ini tentang tata cara memasukkan mayit ke dalam liang kubur. Nah, jadi setelah mayit tadi apa? Ya, dia dibawa di keranda gitu ya, misalnya keranda. Nah, kemudian ini keranda sudah sampai di pemakaman, di tempat kuburan yang digali. Nah, kemudian kita itu mau memasukkan mayitnya, ya bagaimana caranya? Bayu doa al-mayitu inda mu'akhiril qabri. Ya, mu'akhir qabr itu dia yaitu posisi kaki ya, posisi kaki. Posisi kaki. Maksudnya dia nanti mayitnya itu keluar dari keranda itu kepala dulu. Ya, di sini ada ya, kita baca dulu. Wa yudha'ul mayyitu 'inda mu'akhiril qabri wa fi ba'di nusakhi ba'da mustaqbilil qiblah ziyadatun. Ada tambahan waya yaitu tambahnya wa yusallu min qibali ra'sihi ay sallan birifkin la bi'unfin. Yusallu itu ikhraj. Itu dia yukhraju, mayitnya dikeluarkan dari keranda agar bisa diterima oleh orang yang ada di dalam kuburan tadi. Ya, dikeluarkan tadi min qibali ra'si, dari arah dari sisi kepala. Artinya kepala mayit ini keluar duluan dari keranda. Kemudian keluar duluan itu masuknya kemana? Di bagian kuburan mu'akhor. Mu'akhor kubur itu ya kakinya, bagian kaki. Gampangnya kalau kita tempat kita ya, berarti sana barat, berarti kalau selatan itu kan kaki ya, ya kan? Selatan kakinya. Arah selatan itu kaki, utara itu kan arah utara apa? Kepala. Sana kemudian barat. Itu maksudnya dia nanti dimasukkan dari arah selatan. Ini hanya untuk mempermudah ya. Maksudnya kan kalau nanti kepala itu masuk, nah, kemudian nanti digeser ke arah utara, kemudian tinggal masukkan ke liang lahat kan gitu. Kalau nanti kakinya dulu masuk kan, nanti muter, nah, seperti itu. Karena tadi wajib di hadapan kiblat. Objeknya, kalau belum jelas ditanyakan gambarannya ini, Mas. Ya, tadi kepala dimasukkan lebih dahulu, kemudian diterima oleh orang yang ada di dalamnya untuk diletakkan di tempatnya. Birifkin dengan lemah lembut, labi unpin tidak dengan kasar. Nanti yang masuk di apa kuburan itu yang laki-laki. Dan nanti siapa yang paling diutamakan, yang paling utama mensolati. Tapi kalau untuk mayitnya perempuan, nanti dia suami yang paling utama. Wa yaqulu allazi yalhadhu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang masukkannya di liang lahat itu dengan mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Punya sunnah. Itu maksudnya alazi yalhaduhu, yaitu yang memasukkan mayit ke dalam liang lahat dan termasuk juga liang asak tadi ya. Wa yuja'u fil qabri ba'da an yu'amaka qamatan wa bastatan. Dan yuja'u dibaringkan miring di sisi diberikan miring sisi kanan. Maksudnya wajib diberikan miring, wajib diberikan miring, dan yang afdol itu miring kanan. Tapi kalau misalnya miring kiri, nah itu makruh. Jadi yang wajib apa? Satu, menghadap kiblat. Dua, posisi miring. Ya, kalau berbaring kan nggak bisa menghadap kiblat. Jadi harus miring, tidur miring gitu. Nah, miringnya itu boleh miring kanan, artinya sisi kanan itu di bawah. Sehingga kalau di tempat kita dia kepala di utara, kaki di selatan. Sehingga dia miring ke kanan ya kan. Miring kanan gini. Ya, miring kanan kemudian ya menghadap kiblat. Kalau miring kiri, yang kiri di bawah nah, itu makruh, berarti kepalanya di selatan. Tapi dia tetap menghadap kiblat. Hukumnya makruh. Wayud ja'u ditidurkan miring menghadap kiblat. Yang lebih afdol adalah miring kanan fil qabri dikubur ba'da yu'an yu'amako setelah kuburnya diperdalam qomatan wabastotan. Qomatan seukuran orang, wabastotan dan tangannya dijulurkan ke atas. Wa yakunu litija'u mustaqbilal kiblah. Miringnya tadi harus menghadap kiblat ala jambil aiman. Ini yang lebih afdol ala janbihi al aiman. Walau tu fina mustadbiral kiblah, jika dia dikubur dalam keadaan membelakang kiblat, ya miring tapi membelakang kiblat. Misalnya kepalanya tetap di utara, tapi menghadapnya mengembelakang kiblat. tempat kita menghadap timur lah gitu. Nah ini atau mustalqian atau dia berbaring tidak miring. Ya, sebelumnya tadi masalah komatan wabustotan itu untuk ukuran laki-laki yang sedang ya. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan kira-kira 4,5 zirok. 4,5 zirok. Ya, sekitar berapa? Berarti 2,25 meter. Ya, perkiraan seperti sekitar itu. Ya, kalau dia dikuburkan dalam keadaan satu, jika dalam keadaan mustadbiro kiblah, menghadap kiblat, membelakangi kiblat, ya. Atau keadaan kedua mustalqian, terlentang yang menghadap ke atas atau tengkurup misalnya, atau tengkurup. Maka kalau seperti itu nu bisa wawu jiha lil kiblah malam yataghayyar. Maka dibongkar kuburnya, kemudian nanti dihadapkan ke kiblat selama belum ada perubahan pada fisik mayit. Ya, misalnya sudah membusuk ya. Menjadi doror nanti, maka tidak dibongkar berarti. Kita cukupkan dulu. Ya, syarat untuk sholat jenazah memang harus disolatkan. Kemarin sudah ya. Sholat dimandikan. Harus dimandikan dulu itu syaratnya. Tidak bisa. Ya, sehingga belum boleh disolatkan kalau belum dimandikan. Meskipun mengkafani kemarin sudah kita sebutkan ya. Yang syaratkan itu dimandikan dulu. Kalau sholat gaib ya, zahirnya juga demikian. Karena ya ini melihat dari sisi mayitnya. Allahu a'lam bishawab. Disunahkan azan saat masukkan mayat ke liang kubur. Allahu a'lam bishawab. Belum tahu, mungkin kalau ada ibarat nanti kita sampaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya kemuhara atas partisipasinya. Kemudian pengumuman untuk hari Ahad kita libur karena ada dars di Madarussalam di semester ini yang harus diadakan sehingga hari Ahad dan Senin kita libur dan kita minta untuk nanti diperpanjang mungkin 10 menit agar ada tambahannya. Nah, ini padahalnya sudah lewat juga. Ya, maksudnya secara formalnya kita minta diperpanjang. Ya, mohon maaf. Ya, ada perubahan seperti itu. Ya, kita tutup dengan doa kepada Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.